Saatnya berita siang. Assalamualaikum Saudara Lun, berita siang edisi hari ini, Rabu 12 September 2019, dibacakan Ilham. Jokowi akan pimpin upacara pemakaman kenegaraan B.J. Habibie. KPK periksa Setia Novanto terkait kasus suap EKTP. Sekjen PBB katakan bisa hancurkan perdamaian regional jika Netanyahu caplok tepi barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Maue, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, Presiden Joko Widodo akan memimpin upacara pemakaman kenegaraan Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf atau B.J. Habibie, di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis hari ini. Sebelum dimakamkan, jenazah almarhum B.J. Habibie disemayamkan di Rumah Duka, Jalan Patra, Kuningan, Jakarta Selatan. Upacara penyerahan jenazah dari keluarga kepada pemerintah di Rumah Duka akan dipimpin oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Rombongan kereta jenazah almarhum B.J. Habibie akan diberangkatkan menuju TMPN Kalibata pukul 13 melalui rute Jalan Taman Patra Kuningan, Jalan Patra Kuningan Utara, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan Raya Pasar Minggu, Jalan Raya Kalibata hingga ke TMPN Kalibata. Sementara sejak pagi tadi sejumlah tokoh dan pejabat pemerintahan terus berdatangan ke rumah duka, termasuk Presiden Jokowi ditemani oleh Ibu Negara Iriana Widodo. Selain itu, Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, datang ke rumah duka. SBY didampingi kedua putranya, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono. Deretan karangan bunga ucapan duka cita juga menghiasi rumah duka. Selain itu, sekitar rumah duka dijaga ketat petugas keamanan. Saudara Lun, pengibaran bendera setengah tiang dilakukan di Komplek Istana Kepresidenan dan Komplek Parlemen Jakarta Pusat sebagai tanda berkabung atas wafatnya Presiden ketiga RI, B.J. Habibie. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, di Komplek Istana Kepresidenan, bendera setengah tiang tampak dilakukan di halaman depan Istana Merdeka dan halaman Istana Negara. Bendera setengah tiang pun terpantau telah dipasang di kawasan Komplek Parlemen, tepatnya di depan Gedung Kura-Kura. Instansi kepolisian pun turut mengibarkan bendera setengah tiang. Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Edi Pramono menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya Habibie. Pantauan CNNIndonesia.com di lapangan, selama melewati ruas jalan dari kawasan Jakarta Selatan sampai Jakarta Pusat, sejumlah gedung perkantoran kementerian, lembaga negara, sampai Istana Kepresidenan Jakarta mengibarkan bendera setengah tiang. Di sepanjang Jalan Cilandak Kakoko, Transmart Cilandak dan beberapa perkantoran memasang juga bendera setengah tiang. Kemudian di sepanjang Jalan Ampera Raya, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Cilandak, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia. Selain itu, sejumlah perkantoran, kementerian, dan lembaga negara di sepanjang Jalan HR Rasuna Said juga mengibarkan bendera setengah tiang, di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Saudara Lun, kepolisian menangkap Ketua Komite Nasional Papua Barat, Mimika Stephen Itali, yang diduga berperan dalam kerusuhan aksi unjuk rasa yang berlangsung di Jayapura, Papua. Polisi juga telah menetapkannya sebagai tersangka. Dedi mengatakan Stephen juga diduga melakukan komunikasi dengan Benny Wenda. Berdasarkan data yang dihimpun, Stephen ditangkap pada Rabu 11 September sekitar pukul 17.56 WIT di gerbang Universitas Cendrawasih, Papua. Dari penangkapan itu disita 4 telepon genggam, uang 5 juta rupiah, 1 flash disk, dan 1 mobil yang digunakan Stephen. Ia diduga berperan membantu mengecek KNPB wilayah, mengatur pergerakan KNPB Mimika, dan menginstruksikan memobilisasi massa, mengatur massa dari Sentani, dan mengirim instruksi kepada seluruh pimpinan KNPB. Namun Dedi belum menjelaskan secara rinci terkait pasal yang menjeratnya. Pemeriksaan juga masih dilakukan hingga saat ini. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan terhadap mantan Ketua DPR RI Setia Novanto. Ia akan menjalani pemeriksaan penyidik terkait kasus suap pengadaan EKTP. Selain Setnov, penyidik Lembaga Anti Rasuah juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi lainnya, antara lain Direktur PT Stakopa Raya Hadi Suprapto, pensiunan PNS Dukcapil Kemendagri Suciati, dan karyawan Money Changers PT Berkat Omega Sukses Sejahtera Yu Bang Ciu alias Moni. Sekedar informasi, KPK telah menetapkan 4 tersangka baru terkait kasus korupsi EKTP. 4 tersangka baru yakni mantan anggota DPR RI Miriam S. Haryani, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI Isnu Edi Wijaya, PNS BPPT Husni Fahmi, dan Direktur PT Sandipala Artapura Paulus Thanos. Sebelumnya KPK telah lebih dulu menetapkan 10 orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi EKTP. 10 tersangka tersebut yakni Irman Sugiharto, Anang Sugiana Sudiharjo, Setia Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Andi Narogon, Made Oka Masagung, dan Markus Nari. 8 orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pokok korupsi EKTP. Sedangkan 2 orang yang juga ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus ini yaitu Frederick Yunadi dan Bimane Sutarjo. Keduanya dijerat pasal merintangi atau menghalang-halangi proses penyidikan EKTP. Saudara Lun, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Damayanti Pramasari, mengatakan jumlah warga yang diduga keracunan makanan terus bertambah. Hingga Rabu kemarin malam, korban keracunan makanan massal sudah mencapai 136 orang. Peristiwa keracunan massal ini terjadi di Kampung Pangkalan, Desa Bojonggaling, Kecamatan Bantar Gadung, Sukabumi, Jawa Barat. Sebelumnya warga mengkonsumsi makanan selamatan 100 hari meninggalnya salah satu warga. Damayanti, staf puskesmas, mengatakan ada sebanyak 23 pasien yang dirujuk ke rumah sakit lantaran kondisinya kritis. Sebanyak 22 pasien ke RSUD Palabuhan Ratu dan 1 pasien ke RSUD Sekarwangi di Cibadak. Sedangkan yang masih mendapatkan observasi di puskesmas Bantar Gadung sebanyak 17 pasien. Ia menjelaskan dalam kasus dugaan keracunan makanan ini, pihaknya sudah melakukan investigasi di lokasi. Pihaknya mengambil sampel berbagai jenis makanan seperti nasi uduk, rendang telur, dan air di lokasi. Sampel ini sudah dikirim ke Badan Pengawas Obat dan Makanan Jawa Barat di Bandung. Saudara Lun, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres prihatin dengan pernyataan Perdana Menteri Israel Netanyahu yang menyatakan niatnya untuk mencaplok Lembah Yordan dan Laut Mati Utara yang berada di tepi barat. Langkah-langkah seperti itu jika diterapkan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. PBB berkomitmen untuk mendukung warga Palestina dan Israel untuk menyelesaikan konflik berdasarkan resolusi PBB yang relevan termasuk prinsip tanah untuk perdamaian. Netanyahu pada Rabu kemarin menyatakan keinginannya untuk mencaplok wilayah tepi barat. Warga Palestina yang tinggal di Lembah Yordan yang subur mengatakan bahwa mereka tidak akan menyerah kepada Netanyahu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Kamis 12 September 2019. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.